Panggita pasal 10 tolongu. Naliu itu aku nanggita saungu binata ni subung gariaran tasi. Binata itu 10 tanduna pada papitu balenggana. Butu-butu tanduna naria songgo eva songgo magau pada ributu-butu balenggana nitulisi sanga tonaria batuana tonum pakakedi alatala. Binata tonikita ku itu eva lenje binata tonyuli macan tutul. Pada kadana eva kada binata tonyuli beruang. Bosumbana eva sumbanu singa. Pada ule naga itu nombavaika binata itu baraka ngarijai namboto bope katoko magauna pada kuasa tona betena. Songu ngaripituongu balenga binata itu eva naria bela na jaa tona mala mumpaka mate ia. Tapi bela itu naurimo. Pura-pura isi dunia nogu mampu nang kita binata itu. Pada ira pura-pura nantuki ia. Ira nomba somba ule naga itu. Sabana ia nomba vai kuasa ka binata itu. Pada ira nomba somba binata itu vo. Nyuli ira. Da antoto naria to nasimbayu ka binata eri. Da antoto vo naria to nabia musibali ka ia. Binata itu nipaloga manguli tesa-tesa tona sombo-sombona pada mumpaka kedi alatala. Ia voni paloga muparenta patampulu borombula kasaena. Jadi numpamula mo ia numpaka kedi alatala pada numpaka jaa sangana. Ivetu vo peto alatala risuruga bo pura-pura tone to'o risetu nipaka kedina. Ia nipaloga vo mosi bali katodea topom parasaya pada mumbadagi ira. Pada nivaikai avou kuasa memparenta manusia rinju maungu dunia. Itu mau tahu ributu-butu ngata, butu-butu todea, tonote sampai ngele-ngele basa di dunia. Pura-pura manusia tone toori bengo dunia ei, karena membasomba binata itu. Itu mau pura-pura tahu, todaan itu lisi sangana, riara buku katuvua, tempo dunia da apa nipajadi. Itu mau buku tonaria rijai ana bimba toni sambale. Sabana itu isema-sema naria taringana epe mumpaka belo-belo tesai. Isema-sema toni pakatantu mamimo ratavani kana ratavani. Isema-sema toni pakatantu mamimo rapatesi anteguma kana rapatesi anteguma. Tona poko narisei todea topompara saya kana maro tempo ni pandasa bone'e mo kanggaura mumpara saya. Naliu itu aku nang kita vomo sangele binata na jaan tanina nesubung gariaran tana. Binata itu rongu tanduna no lenjen po tandu ana bimba pada suara na eva suara ule naga. Binata karongele na itu eva wakele nu binata na jaa pamulana. Jadi pura-pura kuasa binata pamulana itu nipake binata karongele na itu. Pura-pura manusia di dunia nipasuuna mombasomba binata pamulana tonaria bela tona jampu tonaurimo. Binata karongele na itu numpovia tandai-tandai toni poguma. Ringayon tau pura-pura nipopanauna apungari langi na naburiara dunia. Nibagiuna pura-pura tau di dunia ante numpovia tandai-tandai itu ante baraka tonivai binata pamulana ka ia. Ira nipakauna mompovia pada mompopekang gore sangu pinoto na bete no lenjen po binata pamulana tonitimben pakajaa tapi ia bate-bate na natuvu. Binata karongelena nivai kuasa mombavai nosa ka pinoto etu sampe pinoto etu na malamutesa. Pada niparenta na isema-sema da amadota mumbasomba pinoito itu kana rapatesi. Pura-pura tau nipasuu binata itu mantarima tandai ri palenggana atau ri kire ira na belo katau tonaide katubuna, na belo katau tonalanga katubuna, na belo katau na kalumana, na belo katau na kasiasi, na belo katau na jadi batua, na belo kamadika. Da aria samba atau na mala mangoli atau membalu-balu nuapa-nuapa aneda anaria tandai etu ripale atau rikire ira. Tandai itu sanga nu binata pamula namboto atau nomoro tonumpakan noto sanga na itu. Risei kana paralu tau manoto. Tau tomatau mamala mombabila nomoro-nomoro ngari sanga binata itu sabana nomoro itu nomba gambara sanga samba manusia. Nomoro na itu mo ono atu ono mpulu bo ono.